kisahku. 1825 1830. Lalu kapan saya akan diwisuda? Adik kelas sudah lebih dulu. Hati cemas merasa masih begini. Teman baik sudah di D.O. Orang tua di desa menunggu. Calon istri gelisah menanti. Orang desa sudah banyak menunggu. Aku pulang membangun tarka. Tolonglah diriku. Koboi kampus yang banyak kasus. Diriku cemas, gelisah sepanjang waktu-waktu. Begini saja, leluskan apa adanya. Bagaimana begitu saja?